I know you're gonna dig this. Hati-hati bisa terjerumus lebih jauh. Overdosis bisa menutup lembar kisahmu. Karena mau tak mau Tuhan telah memanggilmu. Jadi tolong antisipasi, jangan sering konsumsi ekstasi atau apa namanya, cepat eliminasi. Selama masih ada panti rehabilitasi, lo bisa selamat asal jangan kembali bikin lagi. Bikin gaul lepasan lambat laun, goyang-goyang bikin manyun, buat hati makin bimbang. Tawa canda ngomong sendirian. Linting daun, suntik tangan, hirup asap. overdosis. Rumah sakit, nyawa pun melayang.